This is 猫岛猫岛猫。Brazil memiliki jumlah AirPod kedua terbanyak di dunia. Jumlah total AirPod di negara ini adalah 4.000. Gak usah bingung tuh pergi ke sana, banyak bandara. Rapper Eminem ternyata tidak pernah merokok. Bagus. Mau tahu? Mau.